Pemirsa yang berbahagia, di antara bacaan yang baik adalah bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara kondisi yang tepat untuk membaca basmalah adalah ketika kita membaca Al-Quran. Dan perlu diketahui bahasanya ketika kita tidak membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran, maka boleh jadi kita membaca Al-Quran dari awal surat. Misalnya awal surat Al-Baqarah. Maka ketika kita membaca Al-Quran, untuk membaca Al-Quran dan itu dari awal surat, maka di sini dituntunkan untuk membaca basmalah. Maka setelah kita berta'awud, baca basmalah, kemudian kita baru baca ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Ini ketentuan ini berlaku untuk semua surat kecuali surat At-Taubah. Jika kita membaca awal surat At-Taubah, maka kita cukup ta'awud tanpa basmalah. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Namun, kita tidak mulai dari awal surat, namun tidak mulai dari ayat yang pertama, boleh jadi ayat yang ketiga, ayat yang kelima, ayat yang ke-10, atau ayat yang ke-100, dan seterusnya. Maka ketika itu, kita mulai dengan cukup ta'awud tanpa basmalah. Cukup ta'awud tanpa basmalah. Jadi basmalah, ketika kita membaca Al-Quran, kita letakkan, ketika kita membaca Al-Quran, di awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sedangkan, jika di tengah-tengah surat, atau sudah tidak dari awal surat, maka cukup ta'awud tanpa basmalah. Demikian penjelasan dan pendapat mayoritas ulama fikih dalam masalah ini. Dan inilah adab dan etika yang tepat ketika kita membaca Al-Quran.